pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Kamis 3 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Pengadilan Negeri Sabang segel Bank Aceh. Kerbau di Teluk Semawe mati mendadak. Diduga kelainan jiwa, suami tikam istri hingga tewas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, Pengadilan Negeri Sabang hari ini melakukan sita eksekusi penyegelan Bank Aceh Cabang Kota Sabang. Penyegelan dan penyitaan aset itu sehubungan dengan telah berakhirnya batas waktu yang diberikan pihak Pengadilan Negeri kepada Bank Aceh tentang pengembalian tabungan pokok nasabah beserta bunganya. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Prosesi penyegelan Bank Aceh kantor cabang Kota Sabang itu berlangsung sekitar pukul 11 WIB. Penyegelan itu dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sabang hari Silaban. Penyegelan atau penyitaan aset Bank Aceh kantor cabang Sabang yang mendapat pengamanan pihak kepolisian itu ikut disaksikan oleh penggugat Syarifah Nur Hayati bersama kuasa hukumnya Pegugat Samsul Rizal dan Bank Aceh Pusat Amal Hasan. Sementara Sekretaris Bank Aceh Pusat Amal Hasan mengatakan, peristiwa sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sabang itu adalah upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan itu terpisah dan tidak ada kaitannya dengan operasional pelayanan Bank Aceh kepada nasabah. Sedaralun, sejumlah kerbau di Desa Luhuk Rehat, Aceh Utara dalam 3 hari terakhir mati mendadak. Kerbau-kerbau tersebut mati akibat terserang penyakit septisemia epizootika atau ngorok. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Murtala, warga setempat, menyebutkan dia memiliki kerbau sekitar 70 ekor. Namun sejak Selasa lalu hingga kemarin dia menemukan ada 5 ekor kerbaunya yang mati. Sebelum mati, dia melihat kerbaunya mengorok. Namun dia tidak bisa memastikan apakah ada kerbau miliknya yang lain sudah mati ataupun belum. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Utara, Jafar Ibrahim, mengakui telah mendapatkan laporan dari peternak di Chotgire. Bahkan pihaknya pun telah turun ke lapangan untuk melakukan penyuntikan pada puluhan kerbau yang tersisa. Sedaralun, seorang suami yang diduga mengalami kelainan jiwa, Syekh Saman Aman Budi, warga Sangir Gayolus, nekat menusuk dan menikam istrinya Hamidar berkali-kali di bagian dada dan lambung. Kejadian terjadi di pondok kebun milik pasangan suami istri tersebut. Akibatnya, korban meninggal di tempat. Dari Blangkejeren, Rasidan melaporkan. Insiden pembunuhan terhadap istri yang dilakukan sang suami itu terjadi kemarin malam di kebun miliknya di kawasan Pergunungan Badak Uken, Sangir. Setelah korban ditusuk dan tidak bernyawa lagi, pelaku masih menjaga korban di pondok tersebut hingga Kamis pagi sekitar pukul 9 WIB. Pelaku menyerahkan diri ke penghulu Sangir lalu ke polisi. Berdasarkan informasi yang diperoleh Serambi FM dari berbagai sumber mengatakan, pelaku sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa, bahkan sempat dipasung dan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Aceh. Selain itu, pelaku sekitar 3 tahun lalu pernah menusuk anaknya dari belakang di bagian punggung dengan alasan tidak sadarkan diri. Sedaralun, sedikitnya 3 gempa susulan sepanjang pagi hingga siang masih terjadi di sekitar perairan Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat hari ini. BBC Indonesia melansir. Berdasarkan informasi BMKG, gempa susulan berlangsung pada pukul 7.10 WIB, 9.28 WIB, dan 13 WIB. Kekuatan ketiga gempa bervariasi antara 5,1 skala Richter hingga 5,8 pada skala Richter. Menurut D. Daryono, selaku Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, sejak gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter mengguncang pada pukul 19.49 WIB tadi malam. Gempa bumi susulan ini diyakini bahwa tidak akan terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi gorong-gorong yang ditemukan kulit kabel di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Polisi datang melakukan pemeriksaan. Kompas.com melansir. Hari ini sekitar pukul 14.30 WIB, penyidik yang datang berjumlah sekitar 5 orang. Polisi datang menemui pekerja dinas tata air yang masih melakukan pengangkatan bungkus kabel dari dalam gorong-gorong. Salah satu polisi turun masuk ke dalam gorong-gorong, tidak terlihat perlengkapan khusus yang dibawa polisi, hanya celana yang tahan air digunakan. Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki temuan kulit kabel yang menghambat saluran air di selokan Jalan Medan Merdeka Selatan. Syadaralun, kurir Iqbal Syahputra, warga desa Rumah Aceh, Kecamatan Losmawe, gagal menjalankan tugasnya membawa 15 bal ganja. Dia menggunakan jasa pengangkutan bus Putra Pelangi BL7543AA tujuan Medan Pekanbaru Riau. Kompas.com melansir. Remaja ini diringkus tim Opsnal Subdit Jah Tanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Kasubdit Jah Tanras AKBP Faisal F. Napitupulu mengatakan, sebelum penangkapan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang bus yang membawa narkoba jenis ganja kering. Dari hasil pemeriksaan, tersangka berangkat dari Losmawe ke Medan menggunakan bus Putra Pelangi dan tiba pada Selasa subuh. Saat itu, tersangka turun di Pondok Kelapa, Kecamatan Medan Sunggal. Tak lama kemudian, datang pria berinisial MAP yang saat ini berstatus buron menemui tersangka. MAP menyerahkan koper berisi 15 bal ganja, uang jalan Rp200.000, serta tiket bus Putra Pelangi tujuan Medan Pekanbaru. Tersangka ditangkap setelah petugas menghentikan bus yang melintas di jembatan layang Amplas. Syadaralun, sebuah kontingen atlet yang terdiri dari para pengungsi akan bertanding dalam Olimpiade di Rio de Janeiro, Brazil. Sebanyak 43 calon atlet telah dimasukkan dalam sebuah kontingen bernama Tim Atlet Pengungsi Olimpiade. BBC Indonesia melansir. Alih-alih membela sebuah negara, mereka akan berlaga di bawah bendera Olimpiade. Presiden Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach, mengatakan ingin mengirimkan sebuah pesan harapan kepada semua pengungsi dunia. Selain kemampuan olahraga, kriteria seleksi untuk kontingen ROA akan mencakup kondisi pribadi dan status para pengungsi PBB yang sudah diverifikasi. Para atlet ini kemudian akan didukung dengan dana untuk latihan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 3 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.